ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Khotul iman kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bersama Ruang TV dan juga media sunnah lainnya yang ikut menyiarkan program ini. Semoga semua pemirsa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kita, Allah kasih tanda, tandanya adalah Allah jadikan kita orang yang semangat mempelajari ilmu agama. Kalau kita semangat mempelajari ilmu agama, semangat membaca Al-Quran, semangat mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pertemuan yang baik ini kita akan membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di usia remaja atau ketika beliau di usia menjadi seorang pemuda. Qotul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, beliau diajak sang paman Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dan ini kemarin sudah sempat kita singgung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak ditinggal wafat sang kakek ketika Nabi berumur 8 tahun, maka dipindah bahwa yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paman beliau Abu Thalib. Maka semenjak Nabi umur 8 tahun, Rasulullah diasuh, dirawat, dididik, dan dilindungi oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, ya kurang lebih kelas 6 SD begitu. Kalau zaman sekarang ya kelas 6 SD begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari paman beliau untuk berdagang. Rasulullah diajak Abu Thalib berdagang ke negeri Syam, berjalan dari Mekah yang ada di selatan menuju Palestina yang ada di utara jauh. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama paman beliau. Sampai di suatu tempat namanya Busra. Termasuk daerah sudah ikut wilayah Syam, ikut wilayah Romawi pada waktu itu. Nah, di kota Busra itu ada seorang pendeta, ada seorang rahib, rohaniawan, gerejawan yang bernama Bahiroh. Sebagian lain menyebut namanya adalah Jerjis. Maka pendeta Bahiroh ini menemukan fenomena yang aneh yang belum dia lihat sebelumnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersama kafilah dagang dari Mekah berjalan, dilihat sama pendeta Nasrani yang bernama Bahiro ini. Maka Bahiro atau Jerjis ini menemukan ada keanehan-keanehan pada diri bocah kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang menunjukkan sifat kenabian yang ada pada bocah kecil itu. Maka penasaran Bahiro ini, pendeta ini penasaran, maka dia mengundang para musafir, para manusia yang hadir di tempat itu terutama dari Arab atau Bahira mengundang orang-orang Arab yang ada di kafilah itu untuk masuk ke kediamannya, dijamu sama Bahira. Dan Bahira sebelumnya tidak pernah melakukan itu. Dia mengundang orang-orang Arab yang tergabung dalam kafilah itu untuk rumahnya, ya karena dia ingin mengamati lebih dekat tentang bocah kecil yang ada di rombongan itu, yaitu Rasulullah SAW. Yang mana sebelumnya Bahira nggak pernah melakukan ini. Biasa lalu-lalang orang Arab dengan kafilahnya membawa apa namanya barang dagangan biasa, nggak pernah dimampirkan, nggak pernah disuruh singgah. Tapi khusus pada waktu itu, karena Bahira melihat ada tanda-tanda keanehan pada bocah kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia penasaran mengundang mereka untuk datang ke tempatnya, dijamu, dikasih makan. Kemudian dalam riwayat Bahira berkata, wahai orang-orang Arab, suruh masuk semua anggota kalian. Nah, maka orang-orang Arab bilang, sudah semuanya masuk. Maka Bahira melihat, mengamati satu persatu, ternyata bocah kecil tadi tidak ada. Rasulullah SAW tidak ada. Maka Bahira mengatakan, wahai orang-orang Arab, teliti lagi. Siapa yang belum masuk dari rombongan kalian? Akhirnya ada yang mengatakan semua sudah masuk kecuali satu orang, yaitu bocah kecil. Ada di luar menjaga barang-barang dagangan kami. Maka Bahira mengatakan, suruh dia masuk. Suruh dia masuk. Ya karena memang Bahira ini membuat jamuan itu karena ingin melihat bocah kecil dari dekat. Akhirnya Rasulullah SAW yang masih umur 12 tahun disuruh masuk. Diperhatikan oleh Bahira, oleh Jerjis ini, pendeta Nasrani, pendeta Kristen ini. Diamati, dilihat. Maka Bahira menjumpai tanda kenabian pada Rasulullah, yang mana tanda kenabian itu sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Maka diperhatikan. Akhirnya Bahira menemukan kesimpulan bahwa bocah kecil ini adalah bocah yang ya, dalam dirinya ada sifat-sifat kenabian, tanda-tanda kenabian. Maka Bahira berkata kepada rombongan orang Arab di situ, baik orang-orang Arab, ya, siapa anak ini? Siapa bocah ini? Maka Abu Thalib selaku pamannya mengatakan, ada ibni. Bocah kecil ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Ini anakku, kata Abu Thalib. Maka Bahira atau pendeta ini mengatakan, lah, tidak mungkin kamu bapaknya. Dan tidak mungkin bocah ini punya bapak. Tidak mungkin bapaknya masih hidup. Karena tahu dia. Dia membaca Injil, tahu ciri-cirinya Nabi. Akhirnya Abu Thalib mengatakan, ya benar, dia ini bukan anakku. Tapi dia ini ibnu akhi, anak saudaraku atau keponakanku. Maka akhirnya pendeta Bahira ini ngasih masukan kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, segera kau bawa pulang ya keponakanmu ini ke negeri Mekah. Jangan dibawa ke negeri Syam. Karena di sana ada orang-orang Yahudi. Saya khawatir kalau sekiranya orang-orang Yahudi ini melihat bocah kecil ini. Aku khawatir kalau sekiranya orang-orang Yahudi melihat Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam, aku khawatir mereka akan melukainya atau membunuhnya. Segera bawa pulang atau suruh orang untuk membawa pulang keponakanmu ini. Akhirnya pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Atau Abu Thalib menyuruh seorang pulang membawa ponakannya ini ke negeri Mekah. Gak sampai ke negeri Syam atau Palestina. Itu peristiwa dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, dicantumkan dalam kitab Tarikh At-Tabari, dan dicantumkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ya. Para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Ya, mendhaifkan hadis, tapi itu cerita yang masyhur di kalangan para ahli tarikh ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di khotbah iman, peristiwa itu menunjukkan pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa tanda-tanda kenabian itu diterangkan dalam kitab Injil dan Taurat. Ya. Jadi sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi ini, itu dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sudah diterangkan di situ bahwa akan ada nabi akhir zaman. Cirinya seperti ini, seperti ini, sudah ada. Di antara dalil adalah hadis ini atau riwayat ini. ya, terlepas dari sahih atau tidaknya. Dan ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa dalam kitab Taurat dan Injil sudah dijelaskan ciri-ciri Rasulullah SAW. Seperti dalam riwayat kisahnya Salman Al-Farisi ketika beliau mengembara mencari ilmu. Dia mencari ilmu ke guru, dari guru satu ke guru yang lain. Guru yang satu ke guru yang lain. Sampai guru yang terakhir. Sebelum guru yang terakhir wafat, Salman Al-Farisi berkata, "Wahai guru, kalau engkau wafat nanti, kepada siapa aku belajar agama? Kalau engkau wafat nanti, kepada siapa aku mengambil ilmu?" Kata guru yang terakhir, guru yang terakhir mengatakan, "Wahai anakku Salman Al-Farisi, sudah tidak ada lagi orang Kristen yang memegang agama seperti ajaran yang kita pegang. Banyak orang yang mengubah-ubah ajaran Kristen. Sudah tidak ada lagi orang yang berpegang teguh dengan ajaran Kristen yang murni dan sempurna. Maka sudah tiba masanya seorang Nabi akan diutus di muka bumi. Cirinya adalah dia akan singgah di suatu tempat yang banyak kurmanya. Dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada tanda kenabian, ada stempel kenabian." Akhirnya Salman mencari itu ke negeri Arab yang banyak kurmanya, ketemu sama Rasulullah. Nah, itu semua dalil bahwa ciri-ciri Rasulullah itu sudah diterangkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau mereka jujur mau menerima kebenaran, mereka itu tahu bahwa Rasulullah itu rasul. Orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Dan itu ada dalam Al-Quran dikatakan, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Dan orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, itu mengerti siapa Nabi Muhammad, mereka mengenali siapa Nabi Muhammad, seperti mereka mengenali anak kandung mereka. Jadi, kalau ada bocah kecil, yang paling tahu tentang bocah kecil ini setelah Allah adalah ibu bapaknya. Lah orang Yahudi dan Nasrani itu paham dan kenal siapa Rasulullah seperti mereka mengenali anak kandungnya sendiri. Mereka tahu. Karena dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sudah diterangkan ciri-ciri Rasulullah SAW. Di antara buktinya ini pendeta Bakir. Tahu ya bahwa ini Nabi. Ini, gitu ya. Itu posisi Nabi pada waktu itu umur 12 tahun. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa remaja atau pemuda, beliau sempat menjadi seorang penggembala kambing. Penggembala kambing itu bukan kambing beliau sendiri karena beliau bukan orang kaya. Dan paman beliau Abu Thalib juga bukan orang kaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya waktu pemuda atau remaja beliau menggembala kambing, ya nanti dibayar oleh pemilik kambing. Dan, jadi Rasulullah SAW diupah menjadi seorang penggembala kambing. Itu kehidupan masa muda atau remaja Rasulullah SAW. Sampai nanti Rasulullah SAW umur 20 tahun. Pada waktu Rasulullah berumur 20 tahun terjadilah perang namanya Harbul Fijar. Harbul Fijar ini perang antara Quraisy bergabung sama Kinana dengan kabilah Qais Ailan. Terjadi pembunuhan. Sehingga pembunuhan ini terjadi balas dendam, balas membalas, terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Sampai terjadi di bulan Hurum, Asyurul Hurum. Ada 4 bulan haram, bulan terhormat di dalam Islam. Tidak boleh terjadi pertikaian 4 bulan ini. Lah perang ini terjadi pada 4 bulan yang mulia tersebut. Sehingga menodai 4 bulan yang mulia tersebut. Sehingga dikatakan Harbul Fijar. Karena melanggar perjanjian atau mohon maaf melanggar waktu yang terlarang untuk perang. Jadi ada waktu terlarang untuk perang. Itu 4 bulan yang agung itu. Yang terus dilanggar. Sehingga dinamai Harbul Fijar. Karena ada kecurangan. Ada pelanggaran di situ. Nah pada waktu itu akhirnya beberapa orang Quraisy mengadakan islah. Sudah kita jangan perang, ya ayo kita islah. Ya, sehingga tidak ada pertumpahan darah, orang-orang yang keluarganya itu menjadi korban dibayar diatnya. Supaya enggak balas dendam, dibayar diat dengan ngasih unta dan seterusnya, akhirnya terjadi perdamaian, tidak terjadi peperangan. Perang besar ini, Harbul Fijar ini, ditulis sejarah, ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 20 tahun. Bahkan Rasulullah sempat ikut perang di situ dengan para paman-pamannya. Rasulullah ngasih anak panah untuk paman-paman beliau. Itu Rasulullah berumur 20 tahun. Nah, setelah umur 20 tahun itu terjadi peristiwa lagi namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu sebuah momentum perjanjian untuk perdamaian. Jadi ceritanya begini. Pada waktu itu ada seorang laki-laki dari suku Zubaid. Ada seorang laki-laki dari suku Zubaid. Dia datang ke kota Mekah dengan membawa barang dagangan. Terus dibeli oleh seorang Quraisy namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dibeli gak dibayar. Bahkan haknya orang dari suku Zubaid tadi dizalimi oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, orang Quraisy ini. Jadi orang Quraisy ini atau salah satu dari orang Quraisy ini berbuat zalim kepada seorang pedagang dari suku Zubaid. Maka orang yang dari suku Zubaid ini mengeluhkan dan pergi ke orang-orang Quraisy lainnya yang menyampaikan bahwa Al-As bin Wa'il berbuat dolim. Dia membawa barang daganganku, tidak membayarnya, bahkan sekarang barangku dibawa sama dia tanpa dibayar. Dia mengadu ke orang-orang kafir Quraisy, tidak ada yang menolongnya. Jadi terdolimi di tanah Mekah. Akhirnya naik gunung, berteriak lantang, wahai orang-orang Quraisy, sungguhnya ada anggota kalian yang berbuat curang, mendolimi aku. Tapi kenapa tidak seorang pun di antara kalian yang mau menolong aku? Jadi orang ini terdolimi di tanah Mekah. Akhirnya bangkitlah seorang dari Bani Hashim. Di antara dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Kemudian dari Bani Zuhrah berdiri dan menolong orang ini. Kemudian mengadakan perdamaian. Mereka membuat perjanjian bahwa mulai detik ini tidak boleh di tanah Mekah, di tanah haram, ada orang terzalimi yang haknya dirampas. Terjadilah perjanjian namanya Hilful Fudul. Perjanjian damai menolong orang yang terzalimi. Karena ada orang pedagang yang terlunta-lunta tadi itu, hartanya diambil tanpa dibayar, dia datang kemari, dia mengeluhkan ke orang-orang Quraisy, tapi orang Quraisy gak ada yang menolong dia. Akhirnya dia berbicara lantang di atas gunung, di atas bukit, ya, berteriak tentang kedoliman Al-As bin Wa'il tersebut. Akhirnya mulailah ya terketuk hatinya beberapa orang Quraisy. Ini belum ada Islam, Rasulullah belum jadi nabi pada waktu itu. Akhirnya beberapa suku Quraisy antara Bani Hashim, Bani Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab ini kumpul semuanya mengadakan perjanjian, mulai detik ini tidak boleh ada kedzaliman di tanah Mekah, tidak boleh kita membiarkan orang terzalimi, harus ditolong. Akhirnya menghasilkan keputusan. Maka suku-suku yang ikut perjanjian itu mendatangi Al-As bin siapa tadi bin Wa'il, ya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi didatangi oleh suku-suku yang mengadakan perjanjian terus ditekan untuk mengembalikan hartanya orang Zubaidi yang dilanggar tersebut. Akhirnya dikembalikan. Setelah itu terjadilah perjanjian. Setelah kejadian itu kalau ada orang terzalimi ditolong. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan perjanjian damai itu dan Rasulullah ikut serta. Itu umurnya Nabi kurang lebih 20 tahun. Nah, meskipun nanti ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, Rasulullah tidak melupakan kejadian itu. Dan Rasulullah selalu mengingat-ingat kejadian itu karena itu adalah perjanjian kebaikan, perjanjian yang membawa kebaikan dan menolong orang yang susah, menolong orang yang terzalimi. Sehingga Rasulullah selalu mengingatnya meskipun kejadian itu masih di zaman jahiliyah. Kejadian itu di zaman jahiliyah. Tapi Rasulullah SAW selalu mengingatnya karena di situ ada kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Laqad syahadtu fi dari Abdullah bin Jud'an helfan ma ahabba anna li bihi khumran na'am. Walau ud'a bihi fil Islam la adabtu. Kata Rasulullah SAW, aku hadir menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jutaan sebuah perjanjian menolong orang yang terzalimi. Aku ya, lebih mencintai hadir di tempat itu daripada aku memiliki unta merah. Aku lebih memilih hadir di tempat itu. Aku enggak lupa maksudnya Nabi itu. Kemudian kata Nabi, seandainya aku diundang ke tempat itu meskipun sudah dalam keadaan Islam, sedangkan mereka ada di masa jahiliyah misalnya, harus sudah dalam keadaan Islam, aku diundang ke tempat itu, misalnya aku akan datang. Karena di situ ada kebaikan. Ada menolong orang yang terzalimi. Ini dalil bahwa kebenaran itu diterima dari siapa saja, meskipun dari orang kafir. Jadi bedakan antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Terimalah kebenaran dari siapapun, termasuk dari orang kafir. Tetapi jangan mencari kebenaran kepada semua orang. Ya, kalau menerima kebenaran, oke, dari orang kafir pun tidak masalah. Tapi mencari kebenaran tidak boleh kepada orang kafir. Nah, Rasulullah itu mengingat-ingat kebaikan peristiwa ini. Padahal peristiwa ini terjadi di masa jahiliyah. Bahwa dulu ketika Nabi umur kurang lebih 20 tahun, ada perjanjian, ya mereka bersepakat tidak boleh ada kedzaliman di tanah Mekah. Kalau ada orang yang terzalimi harus ditolong. Rasulullah ingat kejadian baik itu, bahkan Rasul mengatakan, seandainya aku diundang meskipun sudah dalam keadaan Islam, kepada acara seperti itu aku akan datang. Karena di situ ada kebenaran, ada kebaikan. Gitu ya. Itu kurang lebih umurnya Nabi berapa tahun tadi? 20 tahun. Kemudian setelah itu, masa 20 sekian, itu Rasulullah seperti yang saya katakan tadi, ketika Rasulullah di awal-awal jadi pemuda sudah bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus, kecuali semua pernah menjadi seorang penggembala kambing. Semua nabi, dari Adam sampai Rasulullah, tidaklah seorang nabi diutus, kecuali pernah menggembalakan kambing. Nabi Isa, Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, semua nabi pernah menggembala kambing. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 25 tahun beliau menjadi seorang pedagang. Ya, beliau menjadi seorang pedagang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum bertemu atau menjadi pedagang dengan hartanya Khadijah yang nanti jadi istri Nabi, Rasulullah sudah terbiasa untuk berpartner bisnis dengan seorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Ya. Jadi saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika umur 20 ke atas itu sudah berpartner dalam urusan bisnis berdagang dengan seorang kafir Quraisy pada waktu itu yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Saya ulangi ya, As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Ini teman dekat Nabi, teman partner bisnis berdagang sama Nabi. Makanya nanti ketika Fathu Makkah, itu masih jauh lah, nanti Rasul jadi Rasul umur 40 tahun, berdakwah di Mekah, kemudian sampai 13 tahun, Rasul diusir, hijrah ke Madinah, lalu nanti akan terjadi Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah itu, nanti ya, ini bercerita nanti. Maka ketika Fathu Makkah, Rasulullah bertemu dengan teman partner ketika masih muda itu. Namanya As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah ketemu sama orang ini dan mengatakan, ya, katakan di sini, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang, wahai saudaraku dan wahai partner bisnisku. Ya, diingat sama Nabi bahwa dulu waktu muda pernah berdagang sama Nabi. Oke, sampai Nabi umur 25 tahun itu berdagang Rasulullah. Nah, umur 25 tahun ini Rasulullah dipercaya oleh konglomerat wanita namanya Khadijah. Pada waktu itu ada seorang wanita konglomerat jutawan miliarder, uangnya banyak, terhormat, bangsawan, dan semua laki-laki mengincar untuk menikahinya. Seorang janda ini ya. Siapa namanya? Namanya adalah Sayyidah atau Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi ketika Rasulullah umur 25 tahun itu ada seorang janda berumur 40 tahun, kemudian janda ini jutawan atau miliarder, konglomerat, wibawa, perdas, anggun, bangsawan, terhormat, nasabnya baik-baik. Para lelaki antri untuk ngelamar dia, tapi ditolak semuanya sama Khadijah. Hartanya banyak. Dia ingin konsentrasi mengembangkan bisnisnya. Meskipun datang fulan, datang pengusaha, datang sodagar, ditolak semuanya sama Khadijah. Karena pada waktu Khadijah menjadi janda dan ingin fokus terhadap bisnisnya. Maka kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika mereka dalam kondisi jahiliyah, itu Rasulullah sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Sehingga rusaknya ahli jahiliyah pada waktu itu tidak merusak Rasulullah SAW. Saya ulangi ya, rusaknya masyarakat jahiliyah pada waktu itu tidak sanggup merusak kepribadian Rasulullah SAW. Karena dijaga oleh Allah. Di antara buktinya adalah orang ahli jahiliyah pada waktu itu sepakat menjuluki Rasulullah dengan julukan Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang amanat. Apa yang terjadi? Maka Khadijah tertarik untuk berbisnis sama pemuda yang rupawan tampan ini namanya Muhammad SAW. Akhirnya Khadijah bekerja sama-sama Rasulullah. Ya, dikasih modal, dikasih barang dagangan, disuruh untuk berdagang ke negeri Syam. Membawa hartanya Khadijah, sang konglomerat wanita ini. Nah, untuk membantu Muhammad SAW, Khadijah menyuruh budaknya. Budaknya bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Ya, saya ulangi, Maisarah ini budak laki-laki, bukan perempuan. Maka Khadijah berkata kepada budaknya, wahai budakku, berangkatlah bersama Muhammad untuk membantunya dalam dagang. Karena Muhammad SAW membawa hartanya Khadijah yang sangat banyak untuk diperdagangkan di negeri Syam. Ya, dan kita tahu pada waktu itu masyarakat Arab berdagangnya ke negeri Syam di antaranya. Berangkatlah Rasulullah SAW dari Mekah pergi ke arah utara sampai ke negeri Syam. Bersama budak namanya Maisarah. Nah, disitulah Maisarah melihat ini orang yang berbeda dengan orang-orang sebelumnya yang ditunjuk oleh Khadijah untuk bekerja. Ini orang yang pribadinya beda. Dalam perjalanan baik, orang yang gak egois, tutur katanya baik, akhlaknya mulia. Ketika berdagang di negeri Syam, ya, dengan akhlak yang luar biasa, maka mendapatkan keuntungan yang luar biasa, dagangnya tadi itu laris manis, akhlaknya mulia, berdagang dengan etika yang bagus, sehingga pulang membawa untung yang sangat banyak. Membawa keuntungan yang sangat banyak. Sampai di kota Mekah, selesai dagang, terkagum-kagum Khadijah ini. Melihat hartanya yang berkembang pesat, penuh dengan keberkahan. Maka penasaran Khadijah ini. Akhirnya Khadijah bertanya kepada pembantunya atau budaknya yang bernama Maisarah. Wahai Maisarah, bagaimana dagangan kok sangat banyak sekali untungnya? Kok tidak seperti biasanya? Apa yang kau lihat dari sosok Muhammad ini? Maka apa kata Maisarah? Wallahi aku tidak melihat orang seperti Muhammad. Akhlaknya baik, baik dalam safar, baik dalam urusan harta, dia tidak menipu orang. Dalam dagang dia jujur, sehingga banyak orang tertarik dengan caranya berjual beli, akhirnya mendapatkan keuntungan yang banyak. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kita stop sampai di sini, perhatikan. Jangan berkata orang itu baik sebelum engkau bersama orang itu dalam dua hal. Yang pertama, ketika engkau safar dengannya, yang kedua, ketika engkau urusan harta dengannya. Saya ulangi ya. Jangan mengatakan fulan orang baik, jangan mengatakan si A.B. orang baik sebelum kamu berurusan dengannya dalam dua hal. Yang pertama dalam urusan safar, bepergian jauh. Karena dengan safar dan bepergian jauh itu orang nampak wujud aslinya, akhlaknya kelihatan orang. Kalau safar itu egois apa enggak itu kelihatan. Yang kedua dalam urusan duit. Orang itu akan terlihat buat baik apa buruknya dalam dua perkara ini. Safar dan dalam urusan muamalah duit atau uang. Lah, makanya di zaman Umar bin Khattab, tadi kan ini penting sekali, ini faedah yang luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab, kalau di persidangan ada orang yang bersaksi, aku bersaksi wahai Pak Hakim, dia ini orang baik. Aku bersaksi wahai Pak Hakim bahwa fulan ini bukan orang jahat, dia orang baik. Kalau ada orang ngomong seperti itu, maka Umar berkata kepadanya, ya, aku kenal sama dia sehingga kau mengatakan baik. Ya, aku kenal sama dia, dia itu orang baik. Kata Umar bin Khattab, apakah kau sudah pernah safar dengannya? Apakah kau sudah pernah berjalan jauh, mengadakan perjalanan jauh dengan dia? Dia mengatakan, belum pernah, wahai khalifah. Oke, yang kedua, apakah kamu sudah pernah berurusan duit, harta benda dengan dia? Belum pernah. Kata Umar bin Khattab, berarti kamu belum tahu siapa orang ini. Kamu belum tahu baik dan buruknya seseorang sebelum kamu mengetes dalam dua hal. Satu, ketika safar. Dua, ketika urusan masalah duit. Safar itu, perjalanan jauh, itu orang akan nampak akhlak kepribadiannya. Dalam perjalanan jauh itu orang kelihatan egois, mau menang sendiri, gak mau nolong orang lain, akan kelihatan. Gak sabaran, akan kelihatan. Yang kedua, dalam urusan duit. Orang itu akan nampak kejujurannya kalau sudah dites masalah duit. Kalau dia, apa namanya, sukses ya, sukses berarti. Kalau dia gak bisa diuji dengan duit, berarti dia bukan orang baik. Lah, oke, kita kembali ke materi. Pada waktu itu, Maisaro, budaknya Khadijah, itu sudah membuktikan kebaikan Rasulullah dari dua segi. Safar, perjalanan jauh dari Mekah sampai ke negeri Syam bersama Rasulullah. Sehingga Maisaro itu sudah tahu karakternya Muhammad SAW ketika safar bareng. Di situ kelihatan Rasulullah itu orangnya sabar, tidak menang sendiri, tidak egois, membantu teman perjalanannya. Sehingga tahu benar bahwa ketika safar memang orang baik. Kedua, dalam urusan duit. Rasulullah ketika memegang uangnya Khadijah amanah. Dia enggak menipu orang. Rasulullah tidak menyembunyikan aib dalam dagang. Rasulullah berkata jujur. Rasulullah tidak menipu orang. Tidak pakai riba. Sehingga singkat kata Maisaro menjumpai pada diri Rasulullah SAW kebaikan. Baik ketika safar maupun ketika urusan muamalah dengan uang. Sehingga disimpulkan Muhammad SAW adalah orang baik, orang yang amanah. Nah, ketika dijelaskan seperti itu oleh Maisaro, oleh sang Buddha, maka jatuh hati nih Khadijah. Ya, akhirnya tumbuhlah rasa cinta dari Khadijah kepada Rasulullah SAW. Siapa yang gak cinta Rasulullah? Semua yang ada pada diri Rasulullah adalah keindahan. Bentuk fisiknya Nabi indah, matanya Nabi indah, rambutnya Nabi indah. Semua yang ada pada diri Nabi indah, akhlaknya Nabi indah, sopan santunnya Nabi indah, budi pekertinya Nabi indah, kejujuran Nabi indah, perangainya Nabi indah, akhlaknya indah, wajahnya indah, postur tubuhnya indah. Semua yang ada pada diri Rasulullah adalah keindahan. Tidak ada satupun dalam diri Rasulullah suatu yang membuat manusia lari, tidak ada. Semuanya indah. Maka Khadijah ketika melihat fenomena seperti ini, orangnya ganteng, orangnya tampan, rupawan, mau gak kamu nikah sama aku. Kan gak enak. Akhirnya bingung Khadijah ini bagaimana caranya ya. Dia ingin menyampaikan, masa nembak langsung. Kalau istilah orang sekarang kan, masa cewek nembak cowok kan gitu. Waktu itu Khadijah bingung, gimana caranya ini. Supaya niat baiknya itu tersampaikan kepada Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu itu Khadijah meminta tolong kepada temannya yang bernama Nafisah. Nah, diingat-ingat namanya itu. Namanya siapa? Nafisah. Namanya Nafisah. Akhirnya Khadijah menyampaikan berita ini denganmu. Akhirnya ketika disampaikan itu kepada Rasulullah, langsung Rasulullah mengiyakan. Gak pakai mikir, gak pakai nolak. Langsung, ya setuju. Rasul setuju. Karena Khadijah itu, kalau kita bahas keutamanya Khadijah, gak selesai-selesai. Luar biasa. Nah, Khadijah ini wanita yang kaya, cerdas, bangsawan, terhormat, cantik. Ya, bas, beliau janda begitu aja. Semua kebaikan ada pada dia. Akhirnya setuju Rasulullah SAW. Nah, ini pentingnya, lihat ini. Padahal ini masa jahiliyah loh. Masa jahiliyah, Khadijah itu gak langsung terang-terangan datang ke Nabi. Pakai wasilah. Padahal itu masa jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu memiliki sifat malu. Dan itu adalah mutiaranya seorang wanita. Karena di zaman ini, wanita hampir gak punya malu. Padahal itu masa jahiliyah. Masa jahiliyah, tetapi Khadijah tidak kuasa untuk menyampaikan langsung ke Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu wanita yang menjaga diri. Menjaga kesuciannya. Padahal di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW setuju dan Rasulullah datang ke paman-pamannya. Wahai paman-paman, datang ke Abu Thalib, datang ke Hamzah, datang ke Abbas, datang ke Abu Lahab. Abu Lahab juga, Abu Lahab kan pada waktu itu masih cinta sama Nabi. Abu Lahab itu benci sama Nabi. Nanti ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Sekarang ini kita masih bercerita tentang Rasulullah ketika berumur berapa tadi? 25 tahun. Rasulullah datang ke paman-pamannya yang sangat banyak itu menceritakan, paman, ini Khadijah mau nikah sama aku. Ini gimana paman, kalau aku menikah sama dia ini apakah paman-paman setuju? Maka paman-pamannya Nabi semuanya setuju, nak. Ayo. Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW bersama paman-pamannya datang ke keluarganya Khadijah. Bani Hasyim pada waktu itu dan pemimpin-pemimpin suku Mudhor mengiringi Nabi berangkat ke rumahnya keluarganya Khadijah. Sehingga disepakati terjadilah pernikahan. Ya, paman-paman Nabi tadi datang ke rumahnya Khadijah dan terjadilah persetujuan dan terjadi akad pernikahan. Yaitu kurang lebih 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari negeri Syam. 2 bulan dari negeri Syam Rasulullah lamaran terus menikah. Gak lama-lama, gak pakai pacaran Rasulullah. Rasulullah gak pacaran sama Khadijah. Tapi langsung. Kemudian Rasulullah memberi mahar yaitu 20 unta muda. Ya, unta muda sebanyak 20 ekor. Rasulullah ngasih mahar kepada ibunda Khadijah. Terjadilah pernikahan. Wa kanat yauma idzin afdhal nisa'i qaumiha nasaban wa tarwatan wa aqlan. Dan pada waktu itu Khadijah adalah manusia yang paling utama nasabnya, hartanya, kecerdasannya. Dan pada waktu itu para lelaki baik yang sudah beristri maupun yang masih perjaka antri ingin menikahi Khadijah. Ditolak semuanya sama Khadijah. Ternyata berlabuhlah cinta Khadijah kepada Rasulullah SAW, terjadilah pernikahan. Dan Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Rasulullah tidak pernah poligami, tidak menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Rasulullah tidak berpoligami, tidak punya istri lain selain Khadijah. Khadijah adalah satu-satunya wanita yang bersama Rasulullah ketika Khadijah masih hidup. Dan dari Khadijah Rasulullah memperoleh semua anak kecuali Ibrahim. Jadi Rasulullah punya anak 7. Rasulullah punya anak 7. Ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kemudian Fatimah, 7. Semua anaknya Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim anaknya Maria Al-Qibtiyah. Tapi yang 6 semua anaknya Khadijah. Ya. Dan Khadijah ini luar biasa. Meskipun Khadijah sudah wafat, tetapi Khadijah ini wanita yang paling membuat Aisyah cemburu. Aisyah istrinya Nabi yang cantik, yang rona wajahnya kemerah-merahan, yang cerdas, yang masih gadis, ya, yang paling gadis karena yang lain gak ada yang gadis. Semuanya janda semua kecuali Aisyah. Ya. Itu saja Aisyah itu mengatakan tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Jadi wanita yang paling aku cemburui Khadijah. Karena Rasulullah itu meskipun Khadijah sudah wafat, kalau ada makanan, ada sesuatu, maka Rasulullah berkata, jangan lupa tolong kasihkan keluarganya Khadijah. Jangan lupa kasihkan adiknya Khadijah. Jangan lupa kasihkan teman-temannya Khadijah. Jadi Khadijah itu meskipun sudah wafat, tapi kebaikan-kebaikannya selalu dihidup-hidupkan Nabi. Wanita solihah kebaikannya tidak dilupakan oleh suami. Meskipun Khadijah sudah dikubur di dalam tanah, selalu Rasulullah senang menyampaikan kebaikan-kebaikan Khadijah di depan istri-istrinya. Selalu kalau ada apa-apa, sampaikan ini ke Khadijah, ke keluarganya Khadijah, sampaikan ke ini ke saudari-saudarinya Khadijah, berikan ini ke teman-temannya Khadijah. Selalu diingat-ingat kebaikannya Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Bahkan Aisyah mengatakan, kenapa engkau masih mengingat wanita tua itu, sedangkan Allah gantikan kamu ya seorang wanita yang gadis yang lebih cantik dari dia. Rasul mengatakan, kau gak bisa menungguli dia. Dialah wanita yang beriman pertama kali kepadaku ketika seluruh wanita kafir kepadaku. Ketika seluruh manusia kafir kepadaku. Dialah wanita pertama atau orang pertama yang beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Dialah wanita yang berkorban jiwa raganya, hartanya untuk dakwahku ketika semua manusia pelit terhadap perjuanganku. Dan dari dia aku memperoleh anak yang tidak aku dapat dari wanita-wanita selain dia. Dibela Khadijah ini meskipun sudah wafat. Saking cintanya Nabi sama Khadijah. Dan Nabi tidak menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Ya, selama Khadijah masih hidup. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Ini merupakan kebaikan Khadijah. Lah, pelajaran penting dari pernikahan ini. Ya, Rasulullah umurnya pada waktu itu 25 tahun, pendapat yang rajih, dan pendapat yang masyhur. Sedangkan Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun. Kalender Hijriah, bukan apa kalender Komariah. Tahun Komariah, bukan tahun Masehi. Di antara pelajaran yang bisa kita petik di sini, dari pernikahan ini, pernikahan Rasul, yang pertama, hendaklah mencari pasangan itu karena agama. Bukan karena harta. Meskipun itu boleh. Ya, menikah karena lihat hartanya, menikah karena lihat ketampanannya, boleh. Tetapi yang menjadi patokan agama. Anda ingin cari suami yang kaya, istri yang kaya, tidak apa-apa. Tapi ingat patokan yang pertama itu apa? Agama. Itu yang dilakukan Khadijah. Khadijah mencari suami yang baik. Banyak laki-laki yang ganteng, tampang, keren, kaya raya, pengusaha, datang ditolak semua sama Khadijah. Rasulullah gak punya apa-apa. Tapi Khadijah mau sama Rasulullah. Karena yang dilihat bukan hartanya, begitu loh maksud saya. Tapi karena Khadijah tahu Muhammad SAW itu orangnya baik. Gitu kan? Maka memilih Rasulullah. Begitupun Rasulullah menerima apa yang diajukan oleh Khadijah melalui Nafisa. Padahal Rasulullah bisa saja, ngapain aku nikah sama janda? Banyak perawan kok. Tapi Rasulullah melihat agama, melihat akhlak, melihat budi pekerti yang ada-ada, Khadijah menjaga kesucian dirinya. Itu pelajaran yang pertama. Hendaknya kita mengutamakan faktor agama dalam memilih pasangan hidup. Itu satu ya. Pelajaran yang kedua, hendaklah seorang menjaga kesucian hatinya. Kalau mau menikah pakai wasilah. Jangan langsung SMS-an, pacaran, jangan. Ya Khadijah melalui seseorang perantara. Kalau Anda ingin menikah, minta tolong sama seorang pamannya, atau pakliknya, atau kakaknya. Atau melalui saudari kita suruh lihat. Ada perantara, gak langsung berdua-duaan. Ya karena, wala taqrabu zina, dengan kamu dekati zina. Padahal itu masa jahiliyah loh. Biasa orang lumrah ngobrol, jangankan ngobrol laki-laki perempuan, berzina itu lumrah. Tapi gak dilakukan sama Khadijah. Lihat, bagaimana Khadijah ini wanita menjaga kesuciannya. Akhirnya, nah itulah, jadi cara proses dalam pernikahan itu harus sesuai syariat. Ini yang nomor dua. Nomor tiga, dianjurkan untuk khidbah. Melamar, ada lamaran dulu, seperti ini. Keluarga yang laki-laki datang keluarga wanita. Terus juga adanya mahar. Terjadi pernikahan. Dan pada pertemuan yang pertama, sirah Nabi yang pertama, sudah saya jelaskan. Di zaman jahiliyah itu ada model-model pernikahan. Ya, yang pertama adalah model pernikahan. Kemarin saya jelaskan ini masalah ini. Yaitu istibdha'. Istibdha' itu begini. Ini butuh dijelaskan lagi. Sudah saya jelaskan kemarin. Jadi di masa jahiliyah itu ada laki-laki perempuan suami istri pengen dapat bibit keturunan yang hebat. Maka seorang laki-laki kalau istrinya dalam kondisi suci, si laki-laki berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah ke orang itu. Orang itu siapa? Bisa komandan perang, bisa penyair, bisa seorang pendekar. Tujuannya apa? Wahai istriku, rayulah laki-laki itu supaya mau tidur sama kamu. Cari benih, cari bibit. Jadi kalau pada waktu di zaman Arab itu ada orang besar, panglima perang, penyair, orang hebat, istrinya disuruh datang ke orang itu untuk disetubuhi. Kalau istrinya sudah disetubuhi, dia pulang ke rumah suaminya, suaminya tidak mau menjama sang istri sampai betul-betul yakin sudah hamil. Kalau sudah hamil, baru dihubungi, tidak apa-apa. Karena ingin mengawal itu benih tetap utuh di rahim istrinya. Ini kan gendeng namanya, kan? Gila namanya. Pengen bibitnya orang hebat gitu loh maksudnya. Nah nanti kalau anaknya ini sudah lahiran, diakui sebagai anaknya. Fulan bin aku. Gitu. Padahal bukan anaknya dia, anaknya orang hebat tadi itu. Itu namanya nikah minta benih. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Model yang kedua, wanita kalau sudah waktunya menikah, maka dia pasang tancap bendera. Bendera di depan rumahnya. Yang artinya sudah open, maka laki-laki boleh masuk. 1, 2, 3, 6, 7, 8, masuk rumahnya, ya gantian 1, selesai 2, sampai bisa 6 orang, bisa 7 orang, bergantian menyetubuhi wanita ini. Ya, kalau sudah wanita ini hamil, lahiran, maka dilihat nih bayinya ini, semua laki-laki yang meniduri dirinya disuruh datang. Terus wanita ini menunjuk siapa yang menjadi bapaknya. Atau dalam riwayat yang lain, datang dukun. Ya, mbah dukun melihat wajahnya bayi dan melihat wajahnya laki-laki yang pernah menghamili atau bersetubuh dengan ibunya. Terus mbah dukun menentukan ini anaknya ini. Maka harus mau. Itu pernikahan jahiliyah. Lah Rasulullah sama Khadijah, meskipun di era jahiliyah pada waktu itu, sudah terjadi pernikahan yang bagus, yang nanti ini ditetapkan menjadi pernikahan Islami. Jadi sekarang cara kita menikah, cara orang Islam menikah kan seperti yang dipraktekkan Rasul dengan Khadijah. Begitu ya. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ada yang belum disampaikan, saya sampaikan, perhatikan, ini penting sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah itu, Rasulullah menjadi seorang pemuda, itu sudah dijaga oleh Allah. Ini saya akhiri dengan peristiwa ini mungkin. Ya. Jadi Rasulullah itu ketika masih belum diangkat jadi Rasul sudah dijaga oleh Allah. Ketika masih muda, ketika remaja dijaga oleh Allah agar tidak melakukan kefasikan, kerusakan, kemaksiatan. Begini ceritanya, saya katakan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu ya ketika masih pemuda pernah menggembala kambing, tadi sudah saya ceritakan. Rasulullah pernah berkata, "Tidak pernah aku ingin melakukan perbuatan kejelekan di era jahiliyah, tidak pernah aku berkeinginan melakukan maksiat dan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu kecuali dua kali aku ingin." Paham maksudnya ya? Pada waktu itu aku tidak pernah terbesit hatiku ingin melakukan kemaksiatan di masa jahiliyah kecuali dua kali. Apa saja dua kali itu? Yang pertama, pada waktu itu aku menggembala kambing dengan temanku. Terus di kota Mekah ada perayaan, ada konser gitu ya. Terus Rasulullah pada waktu pemuda beliau ngomong sama temannya, "Tolong jagain kambing-kambingku. Malam ini aku ingin masuk ke kota Mekah ikut melihat keramaian yang ada di kota Mekah." Maka Rasul turun malam itu. Terjadi hiruk pikuk nyanyian wanita-wanita yang joget-joget, konser lah kalau zaman sekarang. Maka Rasul berkata kepada orang-orang, "Ini ada acara apa ini?" "Oh, ini ada kemantenan. Ya, pernikahan fulan dengan fulan walimanya, joget-joget, musik-musik, itu wanita begitu loh." Zaman dulu kan wanita Arab kan telanjang perutnya sambil joget-joget begitu. Maka Rasulullah waktu pemuda itu siap duduk begini, siap mau duduk, mau mendengarkan konser tersebut. Maka tiba-tiba seakan-akan ada yang memukul telinganya Rasul. Rasulullah tertidur malam hari itu. Pulas. Dan tidak ada yang membangunkan Rasulullah sampai matahari panas. Lalu Rasulullah bangun. Kembali ke tempatnya. Ke temannya yang membalakan kambing tadi. Ditanya sama temannya, "Bagaimana tadi malam?" Kata Rasulullah, "Aku gak melakukan apa-apa, aku ketiduran." Pada waktu itu Rasulullah ingin lagi mencoba untuk kedua kalinya. "Wahai temanku, tolong jaga gembalaanku aku ingin masuk lagi kota Mekah. Maka masuklah Rasulullah ingin melakukan aktivitas seperti malam kemarin. Ya. Rasulullah duduk ingin mendengarkan. Tiba-tiba ada yang ngukul telinganya Nabi, Rasulullah tidur lagi. Sampai besok kena panas matahari, Rasulullah baru bangun. Jadi Rasulullah gak pernah melihat sama sekali, gak menikmati sama sekali. Ditidurkan oleh Allah. Setelah itu kata Rasulullah, semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi ya menginginkan kejelekan. Dijaga oleh Allah. Dan Rasulullah pernah terbuka auratnya, terus ditolong sama Allah Subhanahu wa taala sehingga tertutup auratnya. Itu besok saya terangkan. Jadi besok akan kita jelaskan tentang Rasulullah berumur 35 tahun, Rasulullah berumur 40 tahun. Ah, itu insya Allah besok. Ini kan masih 25 tahun tadi ya. Jadi masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah pada pertemuan akan datang saya akan menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 35 tahun dan ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Ada pertanyaan? Monggo silakan jika ada. Iya, ada pertanyaan di layar depan saya ini, saya baca ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan keluar tema. Selama kurban ini panitia masjid mendapatkan jatah khusus yaitu 2 bungkus daging kurban sedangkan masyarakat hanya 1. Apakah diperbolehkan Ustaz kemudian jika panitia membantu proses penyembelihan seperti menteteli daging dan menguliti, apakah panitia tersebut bisa disebut penjagal dan apakah boleh diupah dengan bungkus tersebut? Dengan apa? 1 bungkus tersebut. Jazakallahu khair. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tidak boleh mengupah tukang jagal dengan daging. Itu pada dasarnya enggak boleh. Jadi tukang jagal yang neteli, yang membelih itu dibayar dengan uang dari si pengkurban. Orang yang berkurban kan ngasihkan hewan kurban plus ngasih biaya, kan gitu kan? Lah, yang petugas ya, penyembelian dan pentetelan daging itu, kalau dia itu petugas maka itu nggak boleh diupah dari dagingnya, tapi diupah dengan uang yang sudah dibayar oleh al-mudhohi atau pengkurban. Tetapi wallahu a'lam bisawab, kalau itu sudah menjadi uruf, sudah menjadi kebiasaan umum, yang berkurban juga tahu, yaitu dikasihkan tadi. Kalau lafadznya itu untuk hadiah, ya sudahlah, itu bukan gaji, tapi karena dia ikut bantu sudah, itu sebagai hadiah, maka tidak mengapa. Kalau sebagai hadiah, tidak ada masalah. Sebagai hadiah, sebagai sedekah, dan itu kan begini ya, kalau diperhatikan, panitia itu sudah menjadi wakil. Posisinya wakil. Wakil itu berarti sudah memiliki hak tasarruf. Seorang wakil sudah berhak untuk mengatur apa yang diwakilkan kepadanya. Dan yang diwakilkan kepadanya adalah apa? Daging dan seterusnya. Maka panitia berhak ini kasih 2 kasih hadiah sebagai hadiah, enggak masalah. Sebagai apa? Hadiah, bukan sebagai upah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, Ustaz, dalam keterangan di kajian sama il Nabi yang lalu rambut beliau disebutkan kadang sepanjang pundak. Apakah boleh jika kita mengikuti untuk memanjangkan rambut karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Jadi kita punya kajian namanya kitab Sama Ilun Nabi karangan Imam Tirmidzi, di situ dicantumkan jadi ada banyak kategori rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi itu kadang sampai daun telinga. Jadi dari panjang begini sampai ke daun telinga. Panjang. Kadang sampai tengah-tengah. Kadang sampai menyapu pundak. Rambutnya Nabi berarti panjang itu. Ya. Jadi itulah keadaan rambutnya Nabi. Kadang pendek, kadang agak panjang, kadang panjang. Nah begitu. Ya. Apakah rambut panjang itu merupakan sunnah Nabi? Begitu pertanyaannya kan. Apakah rambut panjang itu sunnah Nabi? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya seperti pertanyaannya panjenengan. Maka beliau mengatakan rambutnya Rasulullah panjang pada waktu itu karena mengikuti adat pada waktu itu. Adatnya orang Arab jahiliyah itu tidak hanya orang Arab, orang Romawi, orang Persia, orang Arab pada zaman itu mereka rambutnya panjang-panjang. Ya, sehingga Rasulullah mengikuti budaya pada waktu itu. Dan itu bukan berarti sunnah secara zatnya, bukan. Dengan dalil Rasulullah berkata kepada seorang yang mau menggundul rambut, Rasul mengatakan, kalau mau ngambil, ambil semuanya. Kalau mau menyisakan, biarkan semuanya. Jadi jangan, sekarang kan ada koza. Koza itu begini, tolong dilihat di kamera. Koza itu, ini tebel, ini tipis. Seperti orang-orang zaman sekarang melakukan, itu namanya koza. Gak boleh. Nabi mengatakan, kalau ambil, ambil semua. Kalau biarkan, biarkan semua. Lah, maksud saya, sekiranya rambut panjang itu sunnah, Nabi akan mengatakan, biarkan. Ah, maksud saya, sekiranya rambut panjang itu sunnah, maka saya Nabi mengatakan, biarkan panjang. Nabi gak ngomong gitu. Tapi Nabi mengatakan, kalau mau panjang, panjangkan sekalian. Kalau mau ngambil, ambil semuanya sekalian. Artinya jangan koza. Jangan yang ini panjang, ini pendek. Enggak. Kata Nabi, kalau mau biarkan, biarkan. Kalau mau ambil, ambil semua. Jadi jangan sebagian dipanjangkan, sebagian dipendekkan. Sekiranya rambut panjangnya itu sunnah, niscaya Nabi mengatakan jangan potong. Tapi panjangkan. Nabi gak mengatakan seperti itu. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW, karena memang adatnya masyarakat pada waktu itu adalah dengan berambut panjang. Dan Rasulullah kadang sedaun telinga, kadang antara daun telinga dengan pundak, dan kadang sampai ke pundak Rasulullah SAW. Itu jawabannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari YouTube. Ustaz izin bertanya, untuk kajian Syama'ilun Nabi apakah tidak ada lagi? Nah, jawabannya masih ada, cuman kebetulan kemarin itu saya pulang kampung. Ya, jadi kita punya kajian kitab sama Ilun Nabi pada hari Ahad jam 20 waktu Indonesia Barat dan hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi sama, hari Ahad sama Rabu jamnya sama, yaitu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada pun kemarin nggak ada karena saya berhalangan, saya pulang kampung, ya jadi tidak dilaksanakan, tapi tetap jadwalnya masih ada. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengembala atau beternak kambing merupakan sunnah Nabi? Bagaimana, tolong diangkat lagi, bagaimana dengan binatang yang lain karena ada punya ternak sapi dan bebek? Ya, beternak itu kambing ya, apakah mengembala kambing itu sunnah? Walau alam apakah itu dikatakan sunnah, tapi yang jelas Rasulullah SAW punya pembahasan khusus tentang masalah kambing. Rasulullah mengatakan hayawanul jannah, kambing adalah hayawannya surga, kambing adalah binatangnya surga. Jadi di surga itu ada kambing. Dan Rasulullah mengatakan bahwa di dalam kambing itu ada keberkahan. Ya, jadi otomatis dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, kambing lebih utama dari segi barokahnya daripada hewan-hewan yang lain. Tapi nggak apa-apa, ternak sapi boleh, ternak ayam boleh, ternak bebek boleh, asalkan jangan ternak yang binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa, kita ternak sapi bagus, ternak bebek bagus. Tapi kalau ditanya bagus mana dengan kambing, jawabannya bagus kambing. Kenapa? Karena kambing memiliki hadis khusus yang menjelaskan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, ada lagi? Baik. Di layar masih ada pertanyaan. Izin tanya Ustaz, afan di luar tema, mana yang harus diikuti ketika anak-anak disuruh kembali ke pondoknya, sementara pemerintah belum menyatakan sekolah harus masuk dalam bulan ini? Tahu saya masih harus daring, jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab, ya harus dikonsultasikan kepada pondok tersebut. Saya rasa pondok juga punya aturan, pondok juga sudah memiliki rekomendasi dari pemerintah. Nggak tahu ya, karena begini. Setiap tempat memiliki kasus berbeda-beda. Maka dari itu saya nggak bisa menyalahkan pondok di sini karena saya nggak tahu itu pondok di tempat mana, bagaimana pemerintah setempat mengatur kepondokan dalam hal ini. Maka lebih baik dikomunikasikan kepada pondok tersebut, apakah pondok yang menyuruh masuk itu sudah memiliki rekomendasi, izin. Kalau sudah ada izin dari pemerintah, tetapi dengan protokol, ya monggo, gak apa-apa. Dalam hal ini saya gak tahu ya, jadi saya takut salah kalau menjawab. Intinya dipastikan aja, dikonfirmasi dan dicek lagi apakah sudah ada izin dari pemerintah, wallahu alam. Ustadz, saya ingin bertanya di luar tema. Beberapa hari yang lalu istri saya menyatakan izinnya untuk saya menikah lagi. Agar saya menikah lagi, tapi secara ekonomi saya betul-betul mampu, Ustaz. Yojo nikah, untuk mampu kok is nikah. Saya diizinkan istri untuk menikah lagi, Ustaz, tapi secara ekonomi saya belum mampu. Yojo nikah, Mas. Masalah itu duduk diizini, apa gak diizini. Tapi masalahnya sampean mampu taga. Kalau diizini nek gak mampu yojo nikah. Jika ada perempuan yang meminta saya menikahinya tanpa mempermasalahkan nafkah, apakah diperbolehkan dalam syariat? Karena fulana ini golongan orang yang mampu. Syukran. Silakan musyawarah sama istri jenengan, ya. Yang bagus, jangan sampai ada yang tersakiti. Kalau istri diajak diskusi. Jadi begini, syaratnya nikah lagi itu enggak harus ada izin dari wanita, istri pertama maksud saya. Tetapi bagian dari keadilan adalah engkau mengajaknya diskusi, musyawarah, sehingga itu menumbuhkan kelembutan pada diri istri Anda. Begini ya, mohon maaf. Kalau Anda mau menikah lagi, terus ngajak diskusi sama istri, bermusyawarah, itu akan tumbuh dalam perasaan istrimu. Ini suamiku baik, seandainya suamiku itu jahat, bisa aja dia langsung menikah. Tapi toh dia ngomong sama aku, dia menghargai aku. Kalau dia niat kurang, mungkin gak mungkin dia ngomong sama aku. Kan begitu ya. Jadi intinya dibesarkan secara baik-baik. Dan tetap laki-laki itu kawam. Harus menafkahi wanita. Harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan seterusnya. Dalam hal ini, wallahu alam, kembali ke Anda dan juga keluarga Anda. Wallahu alam. Masih ada lagi. Terakhir ya. Bismillah Ustaz, saya mau tanya. Saya berumur 29 tahun. Sudah usaha berapa kali ta'aruf namun selalu gagal. Sampean ini perempuan apa wanita? Oh sama aja perempuan sama wanita. Panjenengan cewek apa cowok? Saya berumur 29 tahun. Sudah usaha berapa kali ta'aruf namun selalu gagal. Kadang saya sampai stres memikirkan nikah-nikah. Memikirkan gak nikah-nikah. Apa ini karena akibat dosa atau bagaimana Ustaz? Dan amalan apa saja yang bisa mempermudah jodoh, Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang penting panjenengan sudah berusaha dengan baik, adapun hasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa karena dosa? Ya bisa saja. Bisa jadi ya karena dosa. Tapi terlepas itu apakah karena dosa apa tidak, kita disuruh memperbanyak istighfar, beramal soleh, memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan solehnya diri kita, Allah kirim pasangan hidup yang soleh atau soleha untuk kita. Tetap optimis, jangan pesimis. Berdoa minta sama Allah sambil memperbaiki diri. Semoga diberi jodoh yang lebih baik. Kalau panjenengan cewek, apa kuat? Di sini masih banyak ikhwan. Ada di hadapan saya ada banyak pemuda di sini yang insya Allah mudah-mudahan siap. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, gih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah pada pertemuan akan datang, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawi. Rasulullah umur 35 tahun, umur 40 tahun, Rasulullah dapat wahyu. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 20 tahun. Insya Allah bagaimana asal-muasal turun wahyu. Bagaimana Rasulullah ketika umur 35 tahun. Besok itu ya akan saya terangkan ketika Nabi umur 35 tahun. Terjadi banjir bandang di kota Mekah sehingga Ka'bah itu hancur. Ka'bah itu dinding roboh karena ada banjir bandang ini. Lalu apa yang dilakukan kafir Quraisy ketika melihat Ka'bah roboh? Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.